Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wa ala Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka kajian-kajian yang menarik tentang ayat-ayat Al-Quran pada surah An-Nisa dari bedah tafsir Syekh Sya'rawi pada 109 An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i jadaltum 'anhum fil hayatid dunya. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan ini di dunia, maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat, atau siapakah yang jadi pelindung mereka terhadap siksaan Allah? Pendengar yang berbahagia, ayat ini masih terkait dengan proses ayat 107 tentang Tu'mah bin Abirik atau Ibnu Abirik. Maka orang-orang mukmin yang berdebat atas masalah ini sebenarnya ingin bertujuan membebaskannya dari ancaman hukuman, ya, dengan menjadikan Yahudi sebagai kambing hitam. Walaupun keinginan mereka tercapai, apakah persoalan sudah selesai begitu saja di dunia? Tentu tidak. Karena persoalan tidak akan selesai begitu saja. Sebab bila orang Muslim tersebut terlepas dari hukuman dunia, belum tentu dia lepas dari hukuman Tuhan di akhirat. Jadi orang yang berusaha membelanya dengan memanipulasi data untuk membatalkan pelaksanaan hukuman dunia juga tidak akan sanggup melakukan hal yang sama di akhirat. Sebab apa? Di akhirat hakimnya Allah, yang bertanggung jawab adalah manusia. Kalau di dunia hakimnya masih manusia, boleh jadi pertama hakimnya sendiri silap, salah, atau dia tidak mendengarkan keterangan yang begitu lengkap. Tapi apalagi ditambah hakimnya masih mau makan nasi, kan gitu. Artinya kalau masih hakimnya masih makan nasi, berarti dia masih mau menerima uang, yeah, kan gitu. Kecuali dia mengatakan saya nggak lagi makan nasi macam malaikat. Maka kita melihat di sini, walaupun manusia lepas dari hukuman dunia, belum Allah akan lepaskan dari hukuman akhirat. Yeah. Nah, kenapa? Ya, karena tidak ada yang bisa mewakili orang, yeah, yang melaksanakan kejahatan akan mendapatkan hasil dari kejahatannya. Jadi beginilah ajaran Al-Quran ini, bagaimana seseorang itu harus bertanggung jawab penuh terhadap perbuatannya tanpa harus membawa ikut serta orang lain dalam pertanggungjawabannya. Iya. Jadi kita melihat di sini ada bobot akidah yang harus kita ambil dan tertanam di dalam Al-Quran ini, harus kita munculkan bahwa ya, hukum dunia ini jangan jadikan standarisasi, walaupun harus ditegakkan. Iya. Nabi sendiri pernah mengatakan, saya ini hanya memberikan hukuman atas tanda-tanda. Iya. Jangan ketika terjadi pemanipulasian data dan terjadi perubahan hukum, saya nggak tahu. Ini manusia juga kan begitu. Maka berikanlah data yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin ini adalah pengantar buat diskusi kita pada ayat ini. Silakan Ustaz. Saya melihat kajian ayat 109 ini sangat terkait dengan pekerjaan para pembela atau advokat. Advokat. Sebelumnya kita lebih jauh membicarakan ini, dalam Islam boleh nggak menjadi pembela ini? Atau kadang-kadang kalau kita lihat pembela itu, kita sebagai orang awam, yang dibelanya itu sudah jelas-jelas salah, tapi tetap dibela. Dan menariknya, karena pembela ini memang profesional dan pakar, menang pula dia. Nah, bagaimana Ustaz-Ustaz ini melihat? Saya melihat ada semboyan yang sekarang ini menjadi semboyan lah begitu. Maju tak gentar membela yang bayar, kan? Ini menjadi semboyan yang sangat berbahaya karena yang dilihat di situ bukan lagi kebenaran begitu, tetapi berapa Anda berani membayar saya, dan selalu menjadi hal yang dijumpai di tengah masyarakat walau tidak dapat dibuktikan secara nyata. Apabila ada satu keluarga bertengkar, masuk pengacara di situ, malah pengacaranya yang jadi kaya gitu, yang miskin yang bermasalah gitu. Oh, apa tanah yang 1 miliar itu menjadi habis ya? Iya, jadi habis untuk membayar pengacara. Jadi kalau kita melihat di sini, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi haramtu bainakum, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan tentang hadis ini dalam Arba'in Nawawi, itu kezaliman yang dimaksud di sini bukan hanya mengambil hak orang lain, tetapi bagaimana membela orang yang salah dan mengangkat dia, persis seperti apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi berkaitan dengan pekerjaan para advokat itu. Makanya dalam hal ini kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, kan seakan-akan Rasulullah ingin menjadi advokat begitu, menjadi penengah permasalahan ini dengan ingin membela muslim yang mencuri itu. Nah, di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur, apalagi manusia seperti kita. Maka daripada itu, ketika Rasulullah mengatakan kalau ada 3 hakim, 2 masuk neraka dan 1, yang 1 ini pun belum tentu masuk surga karena sebelah kakinya berada di dalam neraka dan sebelah di dalam surga begitu. Kalau 2 sudah pasti masuk neraka, jadi 2,5 lah masuk neraka itu. Separuhnya cuman yang menjadi jaminan. Nah, begitu juga mungkin dengan orang-orang yang berkecimpung di dalam pekerjaan pengadilan ini. Begitu. Jadi artinya tidak mudah. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Siyasah Syariah, itu mengatakan bahwa kalaulah sekiranya hari ini dapat ditegakkan keadilan dan kamu tahu besok kiamat, maka tegakkanlah keadilan itu hari ini. Begitu mahalnya dan begitu pentingnya arti suatu keadilan itu. Jadi saya melihat apa yang dipertanyakan oleh Ustaz Zainal tadi ada korelasinya dengan kalau kita baca sosiologi hukum. Di dalam sosiologi hukum itu ada satu bab khusus yang membahas advokat. Advokat ini kan penasehat. Jadi advokat ini berfungsi untuk mendampingi orang yang tertuduh atau kliennya untuk mengetahui apa sebenarnya duduk perkara dan detail hukum yang dikenakan kepadanya. Nah, jangan nanti misalnya jaksa menuntut dengan bukti-bukti atau dengan pasal-pasal yang tidak terkait dengan perbuatannya. Misalnya perbuatannya cuma mencuri, tidak tahu diterapkan kepadanya pasal makar kepada negara. Nah, itu kan tidak benar. Nah, di sinilah fungsi advokat untuk memberitahu kepada orang-orang yang tidak paham hukum ini, untuk bisa dia melihat sejauh mana fairnya pengadilan itu. Dan sebenarnya advokat ini tidak menjadi suatu suatu unsur yang mutlak dalam proses pengadilan. Bila orang yang berperkara itu ahli hukum, ya nggak perlu dia advokat. Dia saja yang menyelesaikan. Tapi sekarang nggak bisa, Ustaz. Sampai perkara perdata pun pidana harus ada advokatnya, karena pengadilan itu tidak mau dia kalau tidak ada advokatnya. Misalnya ada kasus baru-baru ini yang pernah orang yang berkasus datang ke rumah saya meminta meminta bagaimana sebenarnya dalam hukum faraid karena berkaitan dengan warisan. Sebenarnya kan masalah warisan itu belum sampai kepada tindak pidana kalau tidak ada penipuan dan sebagainya. Tetapi ternyata pihak pengadilan tidak menerima mereka berperkara kalau tidak ada pengacaranya. Begitu. Jadi kedua belah pihak harus memiliki pengacara. Membuka peluang kerja. Mungkin seperti itu. Dan saya melihat di dalam sistem peradilan Indonesia juga advokat itu belum punya undang-undang yang kokoh untuk itu. Jadi akhirnya mereka juga tidak mempunyai basis kekuatan seperti layaknya hakim dan kejaksaan yang punya kekuatan undang-undang. Jadi inilah yang perlu kita kritisi. Nah, kalau saya melihat sekarang apa yang ada di pekerjaan advokat yang kita lihat di TV lah. Ya, kalau saya masih memandang mereka hanya membela yang bayar. Iya, betul. Jadi begitu Tommy Soeharto punya kasus, maka OC Kaligis yang jadi kaya raya, Tommy Soeharto masuk penjara, dia tetap punya banyak harta dan mendapatkan berbagai kebaikan di sana. Jadi saya melihat sebenarnya advokat ini pekerjaan yang mulia ini. Iya. Perlu diisi oleh orang-orang yang jujur. Saya pikir begitu. Yang mulia juga, yang jujur. Cuman karena mungkin godaannya yang begitu besar sehingga Ustaz Ardiansyah mengatakan 2,5 dari 3 orang itu di neraka. Bahkan ada menarik film tentang advokat itu apa? Setan di dunia, di mafia advokat. Jadi bagaimana setan itu menggoda dan godaannya sangat menggiurkan. Paling tidak katanya, paling tidak godaan setan yang paling terwujud dalam advokasi itu tadi kesombongan. Ketika dia mau merasa, ya saya tidak mau dibayar, saya tidak mau ini, akhirnya televisi atau apa mau nyorot dia, paling tidak dia sudah dapat, wah Anda membela supaya dibilang orang Anda orang top gitu ya kan. Akhirnya kesombongan itu tadi rupanya tetap saja bisa menyelimuti para advokat tadi. Mungkin ada yang nambahkan lagi. Iya, kalau saya melihat memang di Indonesia sekarang sudah ada kode etik istilahnya mungkin ya, kode etik untuk para advokasi ini. Jadi sebenarnya kita mengharapkan bagaimana para pengacara ini memang berpegang teguh kepada kode etik yang mereka telah sepakati bersama begitu. Sehingga masyarakat yang katakanlah sebahagian besar itu buta hukum, jadi dapat dibela hak-haknya. Namanya juga sudah pembela. Iya. Seharusnya dia membela itu bagaimana membela yang benar. Dan tapi membela kliennya lah tentunya Pak Ustadz. Walaupun kliennya salah harus dibela. Ya sebenarnya saya pernah juga berbicara dengan ketika itu dengan Bang Todong ketika kami sama-sama di pesawat. Dia bilang memang ada semacam ada rasa seperti itu. Tetapi membela kalaupun dia salah seharusnya hukumannya terlalu berat menjadi agak ringan dengan cara menunjukkan sisi-sisi baik. Ini adalah suatu pembelaan yang juga menjadi kerja pokok dari pengacara itu. Iya, begitu. Jadi artinya bukan malah dimenangkan dia. Tetap dia mengatakan klien saya ini salah, tetapi bagaimana ditonjolkan sisi baik daripada sisi baik, itu. Iya. Makanya kalau pengacara itu kan dia sangat berkepentingan dengan kehadiran kliennya. Untuk menunjukkan apa ikat baik daripada kliennya itu. Kalau misalnya kliennya tidak hadir, dia akan mengatakan kliennya sedang sakit, kliennya sedang begini. Artinya adalah alasan yang ditunjukkan untuk menonjolkan sisi baik. Sisi baik. Nah, sisi baik inilah yang nanti akan menurunkan pengulang. Jadi bukan membela yang bayar atau membela yang bagaimana itu tadi, tetapi bagaimana mengangkat nilai-nilai keadilan itu atau paling tidak mengurangilah. Jangan sampai seperti itu. Ya, saya ada satu pertanyaan ini. Kalaulah misalnya besok kita mati, maka pekerjaan apalah yang diprioritaskan hari ini? Kan di sini ada waman yujadil anhum yaumal qiyamah, ketika dihadapkan di hadapan Allah. Maka kalau misalnya diberi waktu satu hari, apa yang harus kita kerjakan selesaikan hari ini? Itu tadi kata Ibu Temia, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Kenapa? Ini, sebab itu adalah suatu hujah kita di hadapan Allah. Apa kerjamu? Sebelum kiamat, beberapa menit, berapa detik lagi saya masih berkonsisten menegakkan keadilan, membela kebenaran. Karena apa? Karena masalah keadilan ini sangat terkait dengan manusia. Iya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu masih Maha Pengasih. Betul. Tapi manusia ini kalau sudah tak seret dia, tak selesai permasalahan kita di dunia ini, di akhirat masih dibawanya dan Allah tidak akan menyelesaikannya. Maka disebut sini kehakiman, enggak selesai di dunia, di akhirat masih diselesaikan. Tapi kalau dengan Allah, Allah udahlah, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, selesai masalah. Maka ketika masih ada umur kita satu hari lagi, yang paling penting untuk ditegakkan seperti kata Ibnu Taimiyah dan juga ayat yang kita kaji ini, keadilan. Ya, kalau kita melihat memang sisi keadilan ini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai karena itu adalah keluargamu, kamu membelanya. Atau karena kamu membenci satu kaum, kamu malah menghancurkannya, tetapi berlakulah adil. Kita kadang-kadang memang sangat sulit untuk berlaku adil dikala misalnya kita berhadapan dengan saudara kita. Contoh, kita sebagai katakanlah penentu, decision maker. Kemudian ada sejumlah keluarga kita yang harus dibantu, dan ada juga sejumlah kaum fukara dan masakin yang mereka itu jauh lebih berhak daripada keluarga kita. Seringkali kita lebih mendahulukan keluarga daripada orang-orang yang berhak itu. Ini adalah bentuk daripada kezaliman, dan itu lawan daripada keadilan itu sendiri. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kezaliman pada dirinya, berarti Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan arti daripada keadilan itu sendiri. Ya, pendengar yang berbahagia, menarik sekali bahwasanya pekerjaan-pekerjaan kehakiman, kejaksaan dan advokat adalah sebenarnya pekerjaan yang mulia bila digunakan untuk menegakkan sisi keadilan, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat mengerti, bukan sebaliknya menjadikan hukum sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan memperkuat kesombongan di permukaan bumi. Kami dari Tepim Safil Azhar mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucik lagi situ. Entah, pokoknya begitu dia sekali berperkara, satu jam itu, ratusan dolar. Iya, yang paling kaya sebenarnya bukan Oce, John Talib itu apa? John itu. John Takburi. Tampubolon. Ya, John Tampubolon itu. Tampubolon. Itu kaya. Buat Tampubolon. Itu per detik atau berapa gitu. Iya, salah. Enggak waktu di pengadilan itu ya? Enggak. Yang penting selama ada kontrak kerja, seperti sekarang ini argonya masih jarang, nggak usah susah dong Pak Harto itu. Iya lah, masih argo terus. Masih argo terus lah. Ya orang dia namanya penasehat ke, apa penasehat keluarga Pak Harto, pengacara keluarga Pak Harto, dan itu belum